أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين قوم مسلمين حفظكم الله أعزني الله وإياكم أجمعين ngelajengaken maos kitab Riyadhus Shalihin kita dugi pembahasan bab istihbab al-musafahah indal liqa bab ingkang jelasaken anjuran jabat tangan salaman nalikane ketemu. Sampun kita sebutaken pembahasan masalah menika lan sampun kita sebutaken ugi riwayat-riwayat hadis-hadis ingkang jelasaken masalah menika. Kita badhe mlebet poin salajengipun, pembahasan salajengipun saking bab menika. An-Nawawi rahimahullah ing dalam bab menika nyebutaken wa taqbili yadir rajuli as-salih lan taqbil ngambung yadir rajuli as-salih tangane wong sing saleh wa taqbil yadir rajuli as-salih lan ngambung tangane wong sing saleh. Kita tinggal hadirin hadirakumullah penjelasan masalah poin menika. An-Nawawi rahimahullah nyebutaken riwayat-riwayat. Riwayat ingkang nyebutaken anjuran takbil ya di rajulis saleh utawi ngangge bahasa ingkang mungkin lebih tepat la ba'sa bihi takbil ya di rajulis saleh boten masalah tekse kenging ngambung tangane wong sing saleh. Dipun sebutaken riwayat An Sofwan Ibni As-Sal radhiyallahu anhu qala yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadzan nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin fadhakara al-haditha ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlah. Faqabbala yadahu wa rijlahu. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanidin sahihatin. Hadis saking Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Mengendikanipun sahabat Safwan, qala yahudiyun li sahibihi. Ana wong Yahudi ngomong maring kancane. Qala yahudiyun li sahibihi. Ana wong Yahudi ngomong maring kancane. Berarti sami-sami napa niki? Sami-sami agamane Yahudi. Idhhab bina ila hadzan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo kita nekani nabi kae Yahudi sanjang dumateng kancane, yo pada nekani nabi. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko wong Yahudi loro mau sowan maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko wong Yahudi loro mau sowan maring nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'alahu. Mongko wong loro mau takon maring nabi. Antisni ayatin bayinat. Sekang sangang bukti-bukti ayat-ayat sing jelas, bukti-bukti kenabian. Gitu, terus tiang niki, Yahudi niki tanglet dumateng nabi, bukti-bukti kenabian. Wonten sanga ingkang dipun sebut teng mriki. Fadzakaral haditsa. Mengko Safwan bin Assal nyebutakan hadis ila qaulih. Ngantos pengendikanipun nabi, ngantos pengendikanipun Safwan bin Assal nalikane nyeritakaken tiang Yahudi kalih niki wau. Nggih teng mriki disingkat. Hadise niki disingkat, mboten disebutaken sedaya. Fadzakara al-haditsa ila qaulih. Disebut hadis niku ngantos pengendikanipun Safwan bin Assal. Faqabbala yadahu. Mongko wong loro mau, wong Yahudi loro mau, loro-lorone ngambung yadahu astone nabi. Faqabbala yadahu. Mongko wong Yahudi loro mau, loro-lorone ngambung astone nabi. Warijlah lan sukune nabi. Warijlah. Waqala lan tiang Yahudi kalih wau sak sampunipun nglampahi sing kaya niku wau, terus dheweke niku nasyhadu ngendika sanjang nasyhadu annaka nabiyyun. Nasyhadu annaka nabiyyun. Kita nyekseni saestu jenengan nabi. Tegese mlebu Islam. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanidin sahih. Hadis niki dipun riwayataken dening Al-Imam Tirmidzi lan Imam-imam sanese bi asanidin sahihatin. Kelawan sanad-sanad ingkang sahihah. Hadirin hadirakumullah, kita tinggali penjelasan hadis niku. Al-Yahud, tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Yahudi niki dipun sebutaken dening Syekh Ibnu Taimin rahullah sejarah tiang Yahudi seketik anangin nggih. Wal yahudu kanu fil madinah wa kana asluhum min misra. Wong-wong Yahudi sing ana nang Madinah kana asluhum min misra. Asal usule wong-wong Yahudi niku sekang Mesir. min bani Israel, sekang anak keturunannya Israel. Israel siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Suman taqalu ila Syam. Terus wong-wong Yahudi niku pindah maring negeri Syam. Al ardul muqaddasah. Bumi sing di sucikaken. Allati qala lahum nabiyuhum Musa. Bumi niki nate dipun ngendikakaken dening Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nalikane Nabi Musa nganjuraken dumateng kaume supados mlebet teng bumi niki. Bumi Sam. Dipun ngendikakaken dening Allah taala ing dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ya qaumid khulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Nabi Musa ngendika dumateng sinten? Kaume Bani Israel. Ya kaumi, hei kaumku, udkhulul ardal muqaddasata. Kowe kabeh padha mlebu maring bumi sing disucikake. Negeri Sam. Negeri Sam. Allati kataballahu lakum, sing Allah taala wis nulis kowe kabeh. Wis netepaken kowe kabeh. Nggih, hadirin hadirakumullah. Tiang-tiang Yahudi yaqra'una fit Taurat annahu sayub'asu nabiyyun fi akhir zaman. Wong-wong Yahudi niki maca Taurat. Kitab nggih. Kitab Taurat. Diwaca Taurat, isi neng Taurat niku nyebutaken annahu sayub'asu nabiyyun fi akhir zaman. Satemene bakal diutus nabi besok nang akhir zaman. Wa annahu sayakunu min Makkah wa muhajaruhu al-Madinatu. Disebut teng Taurat nggih, lokasi panggenane nabi niki min Makkah lan hijrah maring Madinah. Niki teng Taurat wonten keterangan masalah niki. Diwasa dening sinten? Tiang-tiang Yahudi. Fahajara kasirun minhum minasyam ilal Madinah. Mongko akeh wong-wong Yahudi sing pada hijrah pindah sekang negeri Syam nuju maring negeri Medina. Sebab teng Taurat niku mun disebut hijrah nabi niku teng kota Medina. Yahudi ngerti nek nabi niki mangke bakal hijrah teng kota Medina. Nah, tiang-tiang Yahudi sing wonten teng daerah Syam niki sami napa? Hijrah ilal Madinah. Hijrah ilal Madinah. Nggih, pindah penduduk. Pramigrasi napa-napa jeneng? Hah? Oh, nggih. Niki beda negara napa senegara niki? Oh, beda nggih. Berarti napa jenenge? Imigrasi. Oh, nggih. Imigran nggih. Istilah imigran nggih. Cara seniki. Yeah. Hijrah saking Syam ilal Madinah. Yantadirunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tujuan sing mulia nggih. Napa? Nunggu nabi niki. Nunggu engko nek pindah nang Madinah. Ngaten niku nggih. Napa tujuannya? Lihat tabi'uh. Tujuannya niku men bisa ngetutakan nabi niki. Mlebu Islam terus ngetutakan nabi niki. liannahu qad nuwiha an fadlihi fit Taurat wal Injil. Sebab hadirin hadzukumullah, nabi niki wis disebut-sebut keutamaane nabi niki fit Taurat wal Injil, ing dalam kitab Taurat lan ing dalam kitab Injil. Faqad qala Allah taala, monggo teman-teman Allah azza wa jalla mun ngendika, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Allah azza wa jalla beritakan keadaan tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Nasrani. Alladzina yattabi'una ar-rasula, wong-wong sing pada ngetutaken rasul, nabi sing ummi. Ummi niku tegese mboten bisa maca nulis. Alladzina yajidunahu maktuban indahum, sing nabi gue mau wong-wong pada nemokaken nabi niki ditulis, wis tertulis fit Taurat wal Injil. Terus menonton catatan tulisan bukti-bukti pilih nabi niki mangke bakal diutus dening Allah taala fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, nabi kuwi mau merintahkan maring wong-wong supaya nglakoni ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, lan nabi kuwi mau nyegah wong-wong sekang perkara mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, lan nabi kuwi mau ngalalaken sing apik-apik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, lan nabi kuwi mau ngaramaken maring wong-wong perkara-perkara sing jember. Niki pun nonton tulisane teng Taurat lan Injil. Selanjutnya hadirin hadzakumullah, dipun sebutaken teng mriki, wa kanu idza jara bainahum wa bainal musyrikin syai'un yastaftihuna 'ala alladhina kafaru yaqulun sayub'asu nabiyyun wa nattabi'uhu wa nastaftihu bihi wa naghlibukum kama qala ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Tiang-tiang Yahudi, niki nek wonten problem masalah kalian tiang-tiang musyrik, nggih penduduk Madinah niku musyrikin. Yahudi niku kan napa wae? Napa istilah sing sinestran imigran? Imigran. Pendatang ngoten. Lah nggih penduduk Madinah niku kan pun wonten masyarakat ngriku. Nah niki Yahudi niku kan imigran, pendatang. Nah, kan kadang-kadang problem masalah kali penduduk asli. Ribut-ribut masalah apa? Lan agamane beda, nggih. Nah, nalikane ribut-ribut sing kaya niki, niki tiang-tiang Yahudi niku sami sanjang engko bakal diutus nabi. Kita ngetutaken nabi mau, kita bisa ngalahkan kowe kabeh. Niki nek napa? Nek ribut-ribut. Nangis ini bermasyarakat niki wonten masalah niki, masalah niki, masalah niki, ribut, cekcok, masalah. Akhire omongane wong-wong Yahudi niku engko nek wis nabi anyar teka, ku bakal ngalahaken kowe kabeh. Kama qala ta'ala, kados sing dipun ngendikaken dening Allah taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Nggih. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Wa kanu lan ana sapa wong-wong Yahudi min qablu sedurunge mbiyen yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Ngarep-ngarep bakal menang kon ngadepi wong-wong kafir. Engkau nek wis tekan nabi sing anyar. Aku mlebu agamane, aku ngetutaken. Kowe bakal kalah. Ning nyatane pripun? Falamma ja'ahum ma'arafu, mongko nalikane teman-teman wis teka maring wong-wong mau, apa sing wong-wong mau sepadan ngerti? Kafaru bih. Wong-wong Yahudi kufur kelawan nabi mau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong Yahudi niku ngerti nabi kaya dene ngerti maring anak-anake. Dadi ngerti banget ngoten niku. Ning barang wis teka. Kafaru bih. Kufur kelawan nabi mau. Hadirin hadirinullah. Penjelasan salsing ibun. Summa innahum soru salasa qabail. Wong-wong Yahudi sing wonten teng Madinah niku wonten telung kabilah. Telung kabilah. Yahudi sing wonten teng kota Madinah niku wonten telung kabilah. Kelompok. Nggih, napa? Etnis napa-napa? Etnis, suku, kabilah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Bani Quraidah. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu apa? Quraidah. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Nalikane Nabi alaihi salatu wasalam dugi teng kota Madinah, niki ndamel perjanjian. Sedoyo komunitas Yahudi, komunitas ngertos mboten? Mbah, komunitas ngertos mboten? Nggih, bahasane kabilah niku. Nggih. Kumpulan-kumpulan Yahudi, bani niki, bani niki, bani niki. Niki jenenge napa? Komunitas. Nggih. Komunitas Yahudi niki. Saking bani niki, bani niki, bani niki, sedoyo ndamel perjanjian kalian Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ndamel perjanjian perdamaian. Kalian sinten? Nabi. Nggih. Wa'ahadahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah. Wa kulluhum naqadul ahda. Kabeh nyilisi janjine. Kabeh niku nyilisi janjine. Bedani janjine. Mlenjani janjine. Faturidu minha. Monggo bani napa? Wong-wong Yahudi niki diusir sekang kota Madinah. Akhiruhum Banu Quraidah. Sing paling akhir Bani Quraidah. Minhum nahwa 700 nafar. Ini jumlah Bani Quraidah niku kira-kira 700. Kira-kira 700. Akhiruhum Bani Quraidah. Banu Quraidah diusir lan diperangi dening Nabi. Qutila minhum, ngaten nggih. Niki keliru wau. Qutila minhum nahwa 700 nafarin. Terbunuh saking Bani Quraidah kira-kira 700. 700 zaman biyen nggih. Lamma khanul ahda fi yaumil ahzab. Nalikane khianat, mengkhianati perjanjian fi yaumil ahzab, nalikane perang ahzab. Wantaqalu ila Khaibar. Terus Banu Quraidah we terakhir niku niku pindah teng daerah sing dijenengi Khaibar. Pindah teng negeri teng daerah wilayah Khaybar. Nggih. Diperangi dening Nabi lan kalah ngaten lan sinten niki Bani Quraidah niki di diken manggeni utawi ken nempati lokasi Khaybar. Anangi ngonten perjanjian ken garap kebun-kebun sebab wong-wong Yahudi niku seneng berkebun. Nggih. Sahabat sibuk ngurusin iki, ngurusin iki, ngurusin iki, wilayah-wilayah muslimin niku mboten keurus kabeh kan? Diserahaken maring sinten? Tiang Yahudi Bani Quraidah teng Khaybar wau. Dipekerjakanlah dening Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih, supados nempati panggenan iki Khaybar. Ning mangke wonten perjanjian, perjanjiane parwan. Hasile marok istilah bahasa kula jenengane nggih. Marok. Annalakum niswas samar wazzar'i walil muslimina nisfuhuma. Nggih, terus nek hasil mangke separo nggih Yahudi, separo niku nggih muslimin. Wa nuqirrukum fi dzalika masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kowe tak nggonaken nang kene sesuai kalian apa ising Allah taala kersakaken. Wa baqau fi ahdi rasul fi Khaybar. Bani Quraidah niki berarti teng Khaybar lokasine. Niki nalikane zaman Nabi. Wa fi ahdi Abi Bakrin. Lan nalikane zaman Abu Bakar. Tengriku. Walamma tawalla Umar hasala minhum khiyana. Nalikane Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dados khalifah Bani Quraidah wau nggih niki khianat. Nggih pun dadi tabiate sih. Dadi napa neh? Wateke. Watek nek kudu petek. Nek petek nek berarti mati nggih. Lah nggih bener mati ya rampung. Nah kaya niku mboten maknane. Hah? Napa nggih watek ora bisa rubah niki? Mbok wateke manungsa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya wonten sing pancen kudu dipetek nggih Pak Marti. Allah musta'an. Kaya dene mau Yahudi niki. Terus wong Yahudi niku pancen tabiate pun nggih niku khianat nggih nggih diperangi dening Umar nggih terus niki hadirin hadirakumullah niki asal usule anane wong Yahudi teng jazirah Arab asline niku sekang Mesir terus pindah teng Syam. Saking Sam terus pindah teng sebagian nggih teng Madinah. Intine niku nunggu Nabi asline. Nggo nek wis Nabi diutus bakal melu. Walakinnahum lamma ra'auhu 'ainal yaqin kafaru. Ananging wong-wong Yahudi mau nalikane wis genah-genah weruh Nabi, nyata, jelas, ainul yakin. Napa ainul yakin? Nggih, la syakka fi, mboten ragu, langsung weruh ningali ainul yakin, genah ngaten nggih. Napa sikape wong-wong Yahudi? Kafaru. Kufur. Wonten ingkang nyebutaken wala allahum kanu fi awalil amri yadunnun annahu min bani Israil. Wong Yahudi niku awale niku ngarep-arep nyangka nek sing dadi nabi niki sekang bani Israil. Niki komentar sebagian ulama. Jadi sing diarep-arep niku sekang Bani Israel. Ananging nalikane Nabi niki min Bani Ismail, hasaduhum, drengki. Drengki maring Bani Ismail. Jadi sapa bae sing sekang Bani Ismail mbukuwe Nabi ya ditolak, dikufuri, diingkari. Niki komentar sebagian ulama. Ananging menawi kita tingali ayat, jelas pengendikanipun Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong Yahudi ngerti Nabi kaya dene ngerti anak-anaknya. Berarti nggih ngerti jane Nabi niki mangke sekang Bani Ismail. Wong sing ngerti sih. Ini gua komentar sebagian ulama. Ananging menawi ningali ayat pengendikanipun Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wong-wong Yahudi ngerti maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya dene ngertine maring anak-anake. Berarti kan ngerti nek Nabi niki sekang Arab, Nabi niki sekang Bani Ismail. Ngerti persis, ngerti. Ngerti hijroe, ngerti asal usule, ngerti sing dukung siapa, ngerti sifat-sifat niki, ngerti kabeh pun, paham, ngerti, jelas. Lakin wal'iyadu billah, ananging wal'iyadu billah, farku baina ilmil yakin wa ainil yakin. Perbedaan antara ilmu yakin kalian ainul yakin. Onten ilmu yakin, onten ainul yakin. Ilmunya yakin, ainulnya nggih yakin. Ning hum kanu bil awal yadunnun, awal mulane wong-wong Yahudi niki nyangka annahu idza ba'asa au idza bu'isa, satu menit nalikane nabi diutus, yattabi'una, bakal ngetutaken nabi bisuhulah, gampang ngetutaken, mboten angel uli ngetutaken. Lakinnahum hasadu, nanging pancen sifat napane niki drengkine. Nggih niki hasad niki nggih penyakit niki. Dadi nek konten wong Islam kok penyakit hasad niki berarti ketempelan sifateng Yahudi. Nggih, hasad, penyakit hasad niki penyakit sing nempel teng tiang-tiang Yahudi. Jadi wong ora ana wong Yahudi mboten hasad. Nggih. Hadirin rahimakumullah, kaitanipun kalian kisah niki wau. Kisah napa wong nggih? Anna rajulan Yahudiyan qala li sahibi. Ana salah seneng wong Yahudi ngomong maring kancane, "Idhhab bina ila hadzal rajul yakni nabiyyu," pada negani kae nabi kae. "Fadhhaba ilaihi," monggo wong Yahudi loro mau sowan maring nabi. "Wa akhbarah," lan wong loro kuwi mau beritakaken maring nabi. "Wa dzakaron nabi tis'a ayat," lan nabi nyebutaken sangang ayat. Ditakoni niki nyata, takoni niki nyata, takoni niki nyata, takoni niki nyata, takoni niki nyata. Akhirnya wong Yahudi loro niki mlebu Islam. "Nashadu annaka nabiyyun." Nah niki kan persaksian mlebu Islam niki jenenge. "Nashadu annaka nabiyyun." Nah, teng kisah niki dipun sebutaken, "Faqabala yadahu warijlah." Wong Yahudi loro mau ngambung astone nabi lan sukune nabi. Nah, niki didadekaken dalil dening para ulama. Kenging ngambung tangan sikile pripun niki? Hehehe. Ya. Riwayat niki ditetekaken dalil dening para ulama kenging napa? Kenging ngambung tangan. Wa takbirul yadi la ba'sa bih. Ngambung tangan ing wong ora apa-apa. Idza kana ar-rajulu ahlan lidzalik. Nek pancen sing diambung tangane niku pas tepat wong soleh, nabi. Ananging hadirin hadratullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah nyebutakan hadis niki mboten sahih. Ngeriwayat niki mboten sahih. Ampun senes Israiliyah niki. Senes diistilahkan Israiliyah mboten nggih. Nggih. Wong niki zaman zaman napa nek zaman nek Israiliyah niku zaman Bani Israil biyen niki. Nggih. Niki hadis dha'afahu Al-Albani. Nggih. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah nyebutakan hadis niki mboten sahih. Hadis niki mboten sahih. Nang nggih berarti ora sahih berarti mengingkar ora mengingkar ora sahih. Nang niki hadis hadis niki mboten sahih. Berarti wong mboten sahih hadis. Ana nggih hadirin hadirakumullah. Hadis riwayat kan kathah, mboten mung niki. Hadis riwayat kathah, mboten mung hadis niki, tesi wonten hadis sanese. Nggih diantaran hadis sanese malih. Hadis terus niki nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harisah al-Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Fa atahu fa qara al-baba. Fa qama ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru saubah fa tanaqahu wa qabbalahu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid ibn Harisah al-Madinah. Zaid bin Harisah niku dugi teng kota Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Waktu nalikane Zaid bin Harisah niki duki teng kota Madinah, Rasul ana nang dalemku. Umahku napa dalemku niki? Umahku nggih. Nggih. Fa atahu mongko Zaid bin Harisah suan maring Nabi, faqara albab. Ngetok-ngetok pintu lawan. Faqama ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, mongko nabi alaihi salatu wasallam qoma ngadek ilaihi maring Zaid bin Harisah ya juru saubah narik-narik sandangane fa tanaqahu wa qabbalahu, mongko rangkulan lan ngambung. Niki tepate hadis niki di kaitanipun kalian rangkulan nggih. Wonten hadis sanes ingkang nyebutaken masalah takbilul yad. Hadis Zari radhiyallahu anhu wa huwa min wafdi Abdul Qais. Zari niki termasuk utusan sekang Bani Abdul Qais. Qala qadimna fakila dzaka Rasulullah. Zari radhiyallahu anhu cerita ngaten. Qadimna kita suan maring Nabi. Fakila mongko di omongaken maring aku dzaka Rasulullah. Kayak Nabi kan, kayak Rasulullah. Fa'akhudna biyadaihi warijlaihi nuqabbiluha. Terus aku nyekel astane Nabi lan nyekel sukune Nabi nuqabbiluhu tak ambung astane kalian apa ne sukune. Hadis niki sahih bener niku nggih, maksude wonten riwayat sing boten sahih wonten sing sahih. Di dasar ini, riwayat-riwayat ini. Ini benar nih, Pak. Gendri yang dereng rampung nih. Enggak. Wow, tengah jeng pun disebutakan. Watakbiru liat. La baksabih. Iza kana rojulu ahlan lidhalik. Ngambung tangan yang wong. Ora apa-apa. Nek pancen wong gue mau ahlan lidhalik. Nggih, tegese berhak di napa? Diambung. Tepat nek kula njenengan ngambung tangane tiyang niki. Nggih. Nggih niki dereng rampung pembahasan nggih. Nggih, intine wonten riwayat-riwayat sing boten sahih, wonten riwayat sing napa? Sahih sing kaitanipun kalian takbilul yad. Ngambung tangan. Ngambung tangan. Kita tingali penjelasan saljengipun hadirin hadirakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan ngaten. Di seterengen niku wonten tambahan riwayat supados lengkap. Wa dzakara al-mu'allifu aidan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallama faqabbalna yadah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nanti ku ngatan atainan nabi, kita suan maring nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah, mongko kita, berarti Ibnu Umar boten dewekan iki, boten kiambekan, berarti wonten kanca-kancane, faqabbalna yadahu mongko kita ngambung astane Nabi. Wa qarrahu man Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Lah Nabi netepaken sing kaya kowe mau. Mboten ningkari, mboten ngomahi, mboten nyalahaken. Aqarrahuma annabiyyu alaihi salatu wasallam ala dalik. Berarti hadirin hadirakumullah saking riki dipun sebutaken dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa taqbilul yaddi ka taqbili ra'si laisa bainahuma farqun. Ngambung tangan kaya dene ngambung sirah. Laisa bainahuma farqun. Niki mboten wonten perbedaan. Nyucup sirah ini lho, nyun sewu. Lagi ngambung niku ayo niku mbok. Lagi cucup. Lagi ngambung itu kan warna-warna, ngambung pipi, ngambung sirah, ngambung gegel, ngambung gulu, ngambung. Ngambung apa sih ngambung? Lagi ngambung ini balakan pipi ini jenengan, apa wajah jenengan teng napane wong niku lah ngaten niku. Nggih ngambung, rai ngambung, geger. Ngambung geger apa mboten diarani ngambung? Lah, kedudukan ngambung tangan niku sami kalian kedudukane ngambung sirah. Laisa bainahuma farqun. Niki mboten perbedaan. Pengdikanipun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakin ajaban ana sebagian wong zaman sigi yastangkiruna takbilal yad, ngingkari kenane ngambung tangan. Pengingkaran ini kungungkuli pengingkarane ngambung sirah. Jadi pengingkar yang sebagian wong niku ngambung sirah ya ora kena, ngambung tangan ya ora kena. Nah, penginggarane ngambung tangan niku ngungkuli penginggarane maring ngambung napa? Sirah. Padahal la farqa bainahuma. Ora ana perbedaan antara ngambung sirah karo ngambung napa? Tangan. Lakin alladzi yantaqidu min ba'din nas, ananging sing perlu diemutaken iki, perlu dicatat, perlu di kritik lah ngaten iki. Sekang sebagian wong annahu idza sallama alaihi ahadun, nalikane ana salah jeneng wong salam, assalamualaikum, madda yadahu ilaihi, dheweke nyelonongaken tangane maring wong mau, wa ka'annahu yaqul, kaya-kaya dheweke ngomongaken qabbil yadi, ki ambung tanganku. Nah iki kiai-kiai zaman seniki mungkin sebagian nggih. Jadi salaman karo karo napa jenenge? Lah nggih, maksudnya niku kaya-kaya nek ngomong sing mboten nggih, mboten ngomong, kaya-kaya niku nyambung. Ya, ambung. Niki sing mboten pas. Lah nek misale seniki jenengan putune jenengan tekan apa sowan? Tokang sowan maring jenengan. Terus salaman, terus dheweke niki ngambung tangane jenengan. Niki mboten masalah. Lagi wong liya nek nunggu ahlan. Napa bahasane? Ahlan lidhalik nggih. Kata sing ngantipun sebutaken dening Syekh Ibnu Utsaimin, wa taqbilul yaddi la ba'sa bihi, ngambung tangan ora apa-apa, idza kana rajulu ahlan lidhalik. Nek pancen dheweke niki ahlan lidhalik, wonge saleh. Wonge niku ahli sunnah. Wonge niki ngamalaken kitab sunnah, dudu ahli bid'ah. Lah sing diambungi tangane ahli bid'ah. Gimutan ahlan lidhalik. Ketemu ulama, ahlu sunnah, pemahamannya bener, ngamalakan agama kanti bener, jenengan ketemu, jenengan rangkulan, jenengan nyucup sirae, jenengan ngambung namane, tangane. Niku ahlan lidhalik. Husnudzon pri pun anu wis genah. Hadirin hadirakumullah. Nggih, niki sing perlu diingkari niku wau. Dadi nek wonten tiyang salaman terus kaya-kaya. Kaya-kaya tiyang niki merintahkan qabil yadi. Ki tanganku ambung ki. Bahkan kula nate menangi. Gara-gara santri niki mboten ngambung tangane kiai niki, reang sepolek. Kabeh domahe kabeh. Mung gara-gara ana bocah siji niki sing ora ngambung napa? Tangane kiai ne reang. Lah niki mboten pas, mboten bener. Nggih, mboten tepat sing ngene. Nggih. Fa hadza huwa alladhi yustankar. Niki sing perlu diingkari sing kaya niki, wa yuqalu lil insan inda idzin, lan nek ana wong napa kiai napa ustaz napa sinten sing nek salaman kayane ana kaya niki niki wong-wong niku diemutaken aja ngambungi tangane wong sing nyolong-nyolongaken niku. Nggih niki perlu diemutaken. Anu ora bener kae. Ustaz ora bener niku. Kiai ora bener sing kaya niku nek nyelonong-nyelonaken apane tangane. Amma man yakbalu yadaka takriman wa ta'dhiman aw ra'saka aw jabhataka fa hadza la ba's. La ba'sa bih. Dene ana wong sing ngambung tanganmu. Nggih. Niki wong mulia. Minangka mulyakaken, ngormati. Utawa ngambung sirahmu, utawa ngambung dahimu. Dahi batuk nggih. Yen napa? Batuk nggih dahi nggih. Nggih, batuk sirah mriki. Batuk. Nggih pun lah antara niku. Fahadza la ba'sa bih. Singgaya niki mboten apa-apa. Kenging. Illa tereng rampung malih niki. Illa anna hadza la yakunu fi kulli marrah yalqaq. Niki mboten saben-saben ketemu. Saben ketemu niki saben ketemu kaya niku saben ketemu mboten. Niku tempo-tempo kadang-kadang mungkin suara ketemu. Bahkan mungkin nembe ketemu jenengan, ketemu Syekh fulan. Nggih, niki kaitanipun kalian takbil, ya. Ning niki wekdal nggih. Pun ngenjang diulas malih, mungkin notes wonten tambahan penjelasan insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.